Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan Kitabus Siyam. Kita masuk pada bab yang terakhir dari Kitabus Siyam, yaitu bab tentang al-i'tikaf. Telah berlalu penjelasan definisi atau makna i'tikaf, baik secara bahasa atau secara syariat. Demikian pula telah berlalu penjelasan hukumnya, bahwasannya hukumnya adalah sunnah, kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri. Seperti misalkan seorang bernazar untuk beriktikaf, maka yang tadinya sunnah menjadi wajib. Juga telah kita sebutkan beberapa syarat sahnya iktikaf. Syarat yang pertama adalah hendaknya seorang yang beriktikaf tersebut adalah seorang yang muslim, yang telah mumayyiz dan berakal. Musliman, mumayyizan, wa'akilan. Sehingga tidak sah itikaf dari seorang yang kafir atau seorang yang gila, majnun, atau seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Syarat yang kedua adalah niat. Harus disertai dengan niat. Niat beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Syarat yang ketiga, hendaknya iktikaf dilakukan di masjid. Jika dilakukan di luar masjid atau di tempat yang lain, bukan di masjid, fala yasih iktikafuh, maka tidak sah iktikafnya. Kemudian ar-rabi yang keempat, an yakuna al-masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jama'ah. Hendaknya masjid yang dipakai untuk i'tikaf adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjama'ah. Hendaknya masjid yang dipakai untuk i'tikaf adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan sholat berjamaah lima waktu. Wadzalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallalahu aw tatakhallalaha sholatu mafruḍah. Dan syarat harus ditegakkan di masjid tersebut sholat berjamaah ini jika waktu i'tikaf yang dia inginkan atau lamanya i'tikaf yang dia inginkan itu melewati sholat wajib. Misalkan dia berniat i'tikaf dari pagi sampai malam misalkan. Berarti waktu ini ada padanya sholat wajib. Maka i'tikaf yang padanya terdapat sholat wajib, maka wajib beri'tikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Dan nanti pada masalah yang ketiga dibahas na'am tentang berapa lama i'tikaf, atau minimalnya berapa lama, atau maksimalnya berapa lama. Akan dibahas pada masalah yang ketiga. Sekarang kita masih pembahasan syarat-syarat sahnya i'tikaf. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid yang padanya ditegakkan sholat berjamaah. Wa kana al-mu'takif mimman tajibu 'alaihi al-jama'ah. Dan orang yang beritikaf tersebut adalah orang yang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka jika dia adalah seorang laki-laki, yang dia itu adalah wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, maka ketika dia mau beritikaf, hendaknya di masjid yang padanya terdapat sholat berjamaah. Li'anna al-i'tikafa fi masjid la tuqamu fihi salatul jama'ah yaqtadi tarkal jama'ah wa hiya wajibatun 'alaihi. Kenapa harus ditegakkan atau dilakukan i'tikaf di masjid yang padanya ada salat berjama'ah? Karena i'tikaf di masjid yang tidak didirikan salat berjama'ah ini mengharuskan dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah adalah wajib baginya, bagi seorang lelaki. Au tikrara khurujal mu'takif kulla waktin. Dan mengharuskan dia untuk berulang kali keluar masjid menuju masjid yang didirikan sholat berjamaah. Kula waktin, setiap waktunya. Misalkan dia i'tikaf di masjid yang tidak ada sholat jamaah, maka duhur dia keluar ke masjid yang ada sholat jamaahnya, asar dia keluar lagi, maghrib dia keluar lagi, isya dia keluar lagi, subuh dia keluar lagi. Terus menerusnya keluar dari masjid seperti ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Maka wahada yunafil maksud minal i'tikaf. Ini menafikan tujuan i'tikaf. Yang mana makna i'tikaf sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga di syaratkan bagi orang yang mau i'tikaf, hendaknya beri'tikaf di masjid yang padanya didirikan sholat berjamaah. Ammal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'ah am la. Adapun wanita, maka i'tikafnya sah di semua masjid. Sama saja masjid tersebut ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak. Kalau wanita lain lagi hukumnya. Kalau laki-laki, jika dia mau i'tikaf, maka harus di masjid yang padanya ada sholat berjamaah 5 waktu. Jika perempuan, maka tidak disyaratkan. Boleh i'tikaf di masjid mana saja, walaupun di dalamnya tidak ditegakkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Sehingga boleh beri'tikaf di masjid, walaupun masjid tersebut tidak ditegakkan sholat berjamaah. Hadza idza lam yatarattab 'ala i'tikafiha fitnah. I'tikafnya wanita di masjid ini jika tidak menimbulkan fitnah dengan i'tikafnya dia. Jika tidak menimbulkan fitnah, boleh wanita i'tikaf di masjid. Fa in tarattab 'ala dzalika fitnah muni'at. Dan jika ternyata menimbulkan fitnah, mengakibatkan fitnah, ya, wanita keluar dari rumahnya kemudian itikaf di masjid, ya, ini menimbulkan fitnah, ya, muni'at, maka dilarang. Misalkan dia keluar dengan wewangian, ya, keluar dandan, ya, nah, mukanya tebal dengan apa, dandanan, ya, sehingga akan terlihat oleh para lelaki, ya, dan para lelaki akan terfitnah, ya. Maka yang seperti ini, jika kondisi wanita yang keluar rumah menuju masjid kondisinya seperti ini, ya, walaupun dia niat i'tikaf, maka jika i'tikafnya dia di masjid menimbulkan fitnah, maka muni'at dilarang, tidak boleh beriktikaf. Wal afdal an yakuna al masjidu alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih utama, hendaknya masjid yang dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Namun bukan syarat, ya. Bukan syarat. Lakin dzalika laisa syartan lil i'tikaf. Akan tetapi itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Hanya saja lebih utama, lebih bagus jika masjid yang dipakai untuk i'tikaf adalah juga masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Sehingga ketika waktu sholat Jumat dia tidak keluar dari masjid tempat i'tikafnya. Terus bagaimana jika i'tikafnya hanya di masjid yang didirikan sholat jamaah tetapi tidak didirikan sholat Jumat? Boleh dan sah i'tikafnya. Terus bagaimana jika telah datang Jumat, maka dia keluar dari masjid tersebut, dari tempat dia i'tikaf, menuju masjid yang didirikan sholat Jumat padanya. Karena wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Dia menuju ke masjid yang padanya didirikan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, langsung pulang menuju masjid tempat dia i'tikaf. Jadi berangkatnya langsung ke masjid, pulangnya langsung juga ke masjid tempat dia i'tikaf. Tidak mampir-mampir dulu, ya, karena kondisinya dia sedang i'tikaf. Kemudian al-khamis, yang kelima dari syarat sahnya i'tikaf, at-taharatu minal hadatsil akbar. Hendaknya orang yang beriktikaf dia suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub, maka tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Walal haid, demikian pula wanita yang haid. Walan nufasa, demikian pula wanita yang nifas. Li'adami jawazi mukfi haula'i fil masjid, karena mereka itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Baik. Hadza ala qaul, ini menurut satu pendapat. Karena hukum na'am berdiam di masjid atau hukum masuk masjid bagi orang yang junub, ya, atau yang tadi haid atau nifas, ya, terdapat perselisihan di antara para ulama alaihim rahmatullah, ya, sebagian mengatakan tidak boleh dan tidak sah i'tikafnya. Ya. Dan sebagian yang lain mengatakan boleh dan sah i'tikafnya. Nah, jika dia junub, ya, tetap sah i'tikafnya. Nah, hanya saja hendaknya dia untuk bergegas melaksanakan mandi wajib. Misalkan dia sedang i'tikaf, Itikaf otomatis dia tidurnya di masjid. Mimpi indah, ya, junub. Maka apakah itikafnya batal? Ya, tidak. Itikafnya tidak batal. Nah, namun dia wajib untuk segera mandi wajib, dan kemudian setelah mandi wajib dia melanjutkan itikafnya. Baik. Demikian juga sebagian para ulama membolehkan wanita yang haid atau nifas masuk ke dalam masjid dengan syarat, ya, dengan syarat dia tidak mengotori masjid dengan najis darah haid atau darah nifas. Artinya zaman sekarang mungkin pakai soft stack, ya, atau yang semisalnya. Nah, wajib untuk menjaga dan tidak mengotori masjid dengan najis. Taib. Dan berapa banyak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang tinggalnya di masjid seperti Ashabus Suffah. Ashabus Suffah mereka yang enggak punya rumah, enggak punya sanak saudara, ya. Tinggalnya di mana? Di masjid. Nah, dan namanya orang normal, ya, lelaki normal. Nah, tinggalnya di masjid terus, maka dia akan mengalami seperti laki-laki normal yang lainnya. Nah, bisa jadi dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi indah, ya, keluar mani dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperingatkan kepada para sahabat untuk keluar masjid jika terjadi yang seperti ini. Jadi, beliau tidak memperingatkan mereka. Tidak ada riwayat yang menunjukkan adanya peringatan Rasulullah SAW agar orang yang junub agar keluar. Sehingga sah mereka yang na'am beretikaf di masjid, ya, kemudian mengalami ihtilam, mengalami mimpi indah sampai keluar mani, etikafnya sah. Namun dia hendaknya bergegas untuk mandi wajib kemudian melanjutkan etikafnya. Ini diantara syarat-syarat sahnya i'tikaf. Dan syarat yang kelima tadi, fi khilaf, ada perselisihan diantara para ulama alaihim rahmatullah. Amma siyam, adapun puasa, falaisa bisyartin fil i'tikaf. Maka bukan syarat sahnya i'tikaf. Apakah jika itikaf harus berpuasa, ya. Nah, kemudian kalau enggak puasa maka itikafnya tidak sah, ya. Tidak. Asyam puasa bukan syarat sahnya itikaf. Sehingga boleh berpuasa beritikaf, ya. Boleh beritikaf walaupun tidak berpuasa. Misalkan itikafnya di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ya jelas wajib puasa. Misalkan dia itikaf di luar Ramadan, di bulan Syawal atau di bulan yang lain. Nah, maka tidak harus disertai dengan puasa. Tidak harus disertai dengan puasa. Kecuali jika itikafnya ini adalah itikaf nazar. Yang ketika dia bernazar itikaf, dia mewajibkan untuk berpuasa. Misalkan dia bernazar, jika saya dapat rezeki misalkan, atau jika sakit saya sembuh, ya, maka saya itikaf di masjid 7 hari dibarengi dengan puasa. Maka apa? Jika dia bernazar seperti ini, ya, maka dia wajib untuk beretikaf selama 7 hari dan juga dibarengi dengan puasa karena telah dilafadzkan dalam nazarnya. Adapun jika tidak dilafadzkan dengan nazarnya, saya bernazar etikaf 7 hari. Titik. Maka apa? Tidak wajib disertai dengan puasa. Namun jika dia lafadzkan juga puasa, maka menjadi wajib. Maka pada asalnya puasa bukan syarat sahnya i'tikaf. Boleh beri'tikaf tanpa disertai dengan puasa. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalilnya adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar. Anna Umar qala ya Rasulullah, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar pada zaman jahiliyah dulu, aku bernazar untuk beretikaf di selama semalam di Masjidil Haram. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu pernah bernazar ketika jahiliyah, ketika belum masuk Islam. Beliau pernah bernazar untuk beretikaf di Masjidil Haram selama semalam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binazrik, tunaikan nazarmu." Itu bernazar etikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunaikan nazarmu." Itu adalah nazar dan hukum menunaikan nazar adalah wajib. Jika nazarnya adalah nazar ketaatan. Namun jika nazarnya adalah nazar kemaksiatan, maka tidak boleh menunaikan nazarnya. Bernazar untuk membunuh orang misalkan, maka apa? Tidak boleh menunaikan nazarnya karena ini nazar kemaksiatan. Umar radhiyallahu taala anhu bernazar ketika jahiliyah, ketika belum masuk Islam, bernazar untuk beretikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tunaikan nazarmu." Ini dalilnya. Dari mana sisi pendalilannya? Perhatikan. "Falau kana shaumu syartan lamassah i'tikafu fil lain." Jika seandainya puasa itu syarat sahnya i'tikaf, maka tidak sah i'tikafnya Umar di malam hari. Tidak sah i'tikaf di malam hari. "Li'annahu la yusaumu fi," karena malam hari itu bukan waktunya puasa. "Wali annahu ma ibadatan munfasilatan," dan juga karena keduanya itikaf dan puasa ini ibadah yang terpisah. Bukan ibadah yang bersatu tetapi terpisah. Itikaf sendiri, puasa juga ibadah tersendiri. "Fala yustaratu li ihdahuma wujudul ukhra." Maka tidak disyaratkan adanya salah satunya, tidak disyaratkan harus ada yang lainnya. Baik. Pembahasan yang terakhir tadi menunjukkan bahwasannya puasa bukan syarat sahnya i'tikaf. Boleh beri'tikaf tanpa disertai dengan puasa. Dalilnya riwayat Umar tadi. Baik. Namun ini tentunya i'tikaf jika i'tikafnya adalah di luar Ramadan. Jika itikafnya di bulan Ramadan, maka tentunya wajib puasa di bulan Ramadan. Kapan bolehnya itikaf? Itikaf boleh dilakukan kapan saja. Nah, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Dan waktu yang paling utama, yang paling baik untuk beretikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, waktu yang paling afdol, yang paling utama untuk beretikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. dari sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyr al-awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena itu adalah hari yang hari dan malam yang paling utama untuk beritikaf. Dan padanya ada satu malam yang sangat dicari. Ya. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 80 tahun lebih. Nah, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang i'tikaf. Kata beliau, ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhala al-Madinah hatta qabadahu Allah. Kata Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, ajaban lil muslimin, mengherankan kondisi kaum muslimin, sangat mengherankan kondisi kaum muslimin, kata beliau, tarakul i'tikaf, mereka meninggalkan i'tikaf, meninggalkan amalan i'tikaf. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhala al-Madinah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah meninggalkan i'tikaf sejak beliau masuk ke dalam Madinah. Sejak beliau masuk ke negeri Madinah, beliau selalu beri'tikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan. Hatta qabadahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Nah. Jadi dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Jika kondisi seperti ini yang disebutkan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala terjadi pada zaman beliau dulu, ya. Nah, sekian 1000 tahun yang lalu, ya. Dikatakan oleh beliau, maka bagaimana kondisi pada zaman sekarang? Ya. Nah, taib yang beriktikaf bisa dihitung jari. Ya. Nah, sedikit kaum muslimin yang beriktikaf. Nah, padahal Nabi SAW yang telah diampuni dosanya, yang telah dijamin masuk surga, ya. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, namun beliau masih semangat, masih bersungguh-sungguh, ya, untuk memperbanyak amal soleh, ya. Nah, maka tentunya kita yang tidak ada jaminan masuk surga, kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa, ya, maka semestinya kita yang lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, ya, untuk naam memperbanyak amal soleh, ya, termasuk ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Taib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, selesai dari pembahasan syurut al-i'tikaf, syarat-syarat sahnya i'tikaf. Tinggal ada dua masalah lagi, ya. Masalah yang ketiga dan masalah yang keempat. Masalah yang ketiga tentang zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Lamanya i'tikaf, kemudian sunnah-sunnah i'tikaf dan perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Kemudian pembahasan masalah yang keempat yang terakhir, mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Insyaallah masalah-masalah tersebut kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.